Saat pertama kali ku melihat dia, tubuhku terdiam, jantungku berdetak kencang. Pikiranku melayang untuk sentuh dirinya, tapi tak tahu harus bagaimana caranya. Cara untuk mendekati dirinya agar dia tahu bagaimana perasaanku. Ku berhasil mendapatkan perhatiannya. Mungkinkah inilah namanya surga dunia? Ternyata surga kok ada di dunia. Di dunia ku merasakannya. Ku harap kita bersama selamanya. Gapailah tiket untuk ke surga. Di surga kita bersama-sama. Ku cari cara untuk mendekati dirinya agar dia tahu bagaimana perasaanku. Ku berhasil mendapatkan perhatiannya. Mungkinkah inilah namanya surga dunia? Ternyata surga kok ada di surga. Di surga kita bersama-sama.